السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى: تفرق أهل الجاهلية في عباداتهم ودينهم، termasuk dari perilaku jahiliyah yang kita tahu seharusnya kita hindari. Sekali lagi, dikatakan jahiliyah itu adalah yang menyelisih Islam, baik dari kalangan ahlul kitab maupun dari kalangan orang-orang musyrikin. Jadi kalau mendengar jahiliyah, maka itu adalah yang menyelisih dinul Islam, agama Islam, agama yang dibawa oleh seluruh para nabi alaihi salatu wassalam, baik dari kalangan ahlul kitab maupun dari kalangan orang-orang musyrik. Al-mas'alah tsaniyah, masalah yang kedua, innahum mutafarriquna fi dinihim, sungguh mereka berpecah-pecah di dalam agama mereka, berkelompok-kelompok menjadi firqah, menjadi firqah-firqah. Kama qala ta'ala, ingat ya, yang kita bahas orang-orang jahiliyah, yakni ahlul kitab dan musyrikin. Jadi jangan terbayang kalau jahiliyah itu cuma musyrikin. Nah, bahkan juga ahlul kitab, mereka terpecah-pecah dalam agama mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan di dalam surat Ar-Rum ayat 32, kullu hizbin bima ladaihim farihun, kullu hizbin, masing-masing kelompok, bima ladaihim, dengan apa yang ada di tangan mereka, farihun, bangga. Jadi masing-masing saling membanggakan apa yang ada di kelompoknya, bahkan masing-masing mengkafirkan kelompok yang lainnya. Wa kadzalika fi dunyahum, demikian pula dalam urusan dunia mereka, yakni masing-masing kabilah itu tidak mau bersatu. Masing-masing kabilah punya hukum sendiri menghukumi kabilah mereka, dan bahkan ya, membolehkan untuk membunuh orang dari kabilah yang lainnya. Qala wa yarawna anna dzalika huwa shawab, dan mereka berpandangan bahwa itulah yang benar, Yang benar itu ya masing-masing punya aturan sendiri, masing-masing tidak mau bersatu dengan yang lainnya, masing-masing saling membanggakan kebatilan yang ada pada dirinya. Jadi mereka berpandangan bahwa tafarruq, berpecah belah itulah yang benar. Fa'ata bil ijtima'i fid din. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sikap al-istima' fid din. Atau yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa sikap untuk bersatu di dalam agama. Biqaulihi, dengan ucapan Allah, syara'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuhan wallazi auhayna ilaik. Allah mensyariatkan dalam agama apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh. Apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh dan yang kami wahyukan kepadamu. Dan yang kami wahyukan kepadamu. Wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan apa yang kami wasiatkan dengannya kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Ada berapa rasul yang disebut di sini? 5. Nabi Nuh, Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Terkenal dengan julukan ulul azmi. Ulul azmi yakni para pemilik azm, tekad dan semangat yang kuat. An aqimud din wa la tatafarraqu fi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada para nabi? An aqimud din, tegakkanlah agama ini. Tegakkan tauhid ini. Wa la tatafarraqu fi, dan jangan kalian berpecah belah di dalam masalah agama. Wa qala ta'ala, dan Allah taala mengatakan, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lakka minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi firqah-firqah, kelompok-kelompok sempalan, wa kanu syi'an, dan mereka memiliki kelompok-kelompok tersendiri, lakka minhum fi syai'. Allah mengatakan, sesungguhnya kamu, yakni wahai Rasul, bukan termasuk mereka sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala melepaskan rasulnya dari penisbatan orang-orang yang menyempal itu tadi. Lasta minhum fi syai'. Wa nahana an musyabahatihim. Dan Allah melarang kita untuk musyabahah, meniru, menyerupakan diri dengan mereka. Bi qaulihi, dengan ucapannya, wa la takunu kalladzina tabarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Kita dilarang oleh Allah untuk menyerupai mereka. Wala takunu, dan jangan kalian menjadi kalladzina tabarraqu, seperti orang-orang yang mereka memisahkan diri mereka, berpecah belah, wa ikhtalafu, dan saling berbeda, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang al-bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas kepada kalian, atau kepada mereka. Mbak di maja'ahum al-bayyinat. Sudah datang kitabullah kepada mereka. Datang Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Datang Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Tetapi kemudian mereka berpecah belah, tidak mau mengikuti ajaran tersebut. Wanahana an tafarraqu fid dunya, dan Allah melarang kita untuk berpecah belah juga di dalam dunia. Di qaulihi, atau di dunia ini, dengan ucapan Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini ada di surat Ali Imran. Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillah. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, yakni Al-Qur'an. Hablullah itu adalah Al-Qur'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah jami'an, seluruhnya. Tak terkecuali. Wala tafarruqu, dan jangan berpisah belah, yakni dengan meninggalkan Al-Qur'an. Jadi sebab mereka menjadi firqah, menjadi kelompok-kelompok sempalan, menyempal dari ajaran Islam yang benar, adalah karena mereka meninggalkan Al-Qur'an. Meninggalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masalah yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Di ayat yang pertama tadi, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sebelumnya Allah menyatakan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dilarang oleh Allah wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian termasuk orang-orang musyrik. Pertama, jangan melakukan tindakan seperti tindakan mereka. Apa tindakan orang musyrik? Tentu saja berbuat syirik kepada Allah SWT. Yang kedua, tindakan orang-orang musyrik adalah tafarruq. Mereka tidak mau bersatu. Mereka tidak mau dipimpin oleh satu pemimpin. Pengennya setiap dari mereka memiliki pemimpin sendiri-sendiri. Tidak mau dipimpin oleh seorang pemimpin. Itu termasuk nanti perkara jahiliyah yang diselisih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala takunu minal musyrikin, juga larangan untuk seseorang itu memperbanyak jumlah mereka di acara mereka. Minal musyrikin, yakni di dalam acara mereka, walaupun dia tidak berkeyakinan kesyirikan tersebut, tapi dia ikut di acara mereka, memperbanyak jumlah mereka. Maka yang seperti ini sangat dikhawatirkan, bila turun azab, dia juga akan terkena. Masih ingat hadis di surat Solehin, yaksyu jaisunil ka'bah, fa'idha kanu bibeda'a minal ard, yuksafu bi'awalim wa akhirihim. Ada pasukan yang nanti akan berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Maka ketika mereka berada di tanah yang kosong, ditenggelamkan dari yang paling depan sampai paling belakang. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kaifa yuksafu bi awwalin wa akhirin wa fihim aswaqun wa ma laysa minhu. Wahai Rasulullah, kenapa kok ditenggelamkan semua? Padahal di situ ada orang-orang biasanya, orang-orang biasa, bukan para pemimpin yang mengajak, hanya ikut-ikutan. Dan bahkan waman laisa minhum, kata Isa. Dan bahkan bukan termasuk golongan mereka. Jadi dia hanya ikut rombongan saja. Dia tidak berniat untuk ikut menghancurkan Ka'bah. Hanya ikut rombongan itu saja. Ini karena ada rombongan banyak, tak ikut. Padahal dia tahu itu pasukan yang hendak menghancurkan Ka'bah. Walaupun niatnya tidak sama, tapi terkena hukuman Allah SWT. Yuksabu bi awalihim wa akhirihim thumma yub'atuna ala niyyatihim. Kata Nabi SAW, mereka ditenggelamkan dari yang paling depan sampai paling belakang, kemudian nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niatan-niatan mereka. Tetapi, ya, faedahnya bagi kita, jangan memperbanyak jumlah orang-orang yang berbuat maksiat dengan ikut nimbrung di kelompok mereka. Itu dia. Wala takunu minal musyrikin. Jangan seperti orang-orang musyrik. Sehingga ayat Allah SWT, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Pegang teguhlah tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Di situ ada jalan keluar, ada solusi untuk tidak terjadi perpecahan. Atau kalau perpecahan sudah Nabi kabarkan bakal terjadi. Tetapi yang dimaksud bila ada perselisihan, bila ada perbedaan pendapat, maka ada jalan keluar untuk bisa menyatukannya. Apa itu? Al-i'tisam kitabillah. Berpegang teguh dengan kitabullah Al-Quran. Berpegang teguh dengan kitabullah Al-Quran. Tidak ada yang bisa menyatukan dan memperbaiki umat ini kecuali kalau mereka kembali kepada kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengucapkan satu ucapan yang terkenal, la yuslihu akhir hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan memperbaiki akhir umat ini, tidak akan bisa memperbaiki akhir umat ini kecuali yang memperbaiki awalnya. Kenapa dulu para sahabat itu sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan bagi manusia. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menjadikan mereka baik. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallah, yang memperbaiki mereka al-kitab wa sunnah. Yang memperbaiki mereka itu adalah Al-Kitab, ya Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau kita hendak memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki masyarakat kita, memperbaiki kaum muslimin, tidak ada jalan lain kecuali dengan kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah. Kalau Anda misalnya diajak diskusi oleh orang, terkadang didebat oleh orang, maka persyaratkan dulu harus berpatokan dengan Alkitab wa Sunnah. Kalau persyaratan itu tidak diterima, tidak mau, maka tidak usah dilayani. Diskusi tersebut tidak akan mencapai kepada al-haq. Perbedaan di dalam agama atau perbedaan pendapat di dalam agama itu terbagi menjadi dua. Ini penting. Perbedaan di dalam agama terbagi menjadi dua. Yang pertama, perbedaan atau perbedaan pendapat dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah. Maka hal ini tidak boleh. Tidak boleh berbeda pendapat dalam masalah akidah. Karena yang namanya akidah, la majala lirra'yi. Kalau ulama mengatakan, tidak ada ruang bagi pendapat pribadi. Jadi kalau akidah, la majala lirra'yi. Tidak ada ruang bagi pendapat pribadi. Yang kedua, perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih. Fikih tata cara ibadah misalnya. Maka ada dua kemungkinan. berbeda pendapat dalam masalah fikih, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, tampak jelas kebenaran pendapat yang satu, atau tampak jelas kebenaran salah satu pendapat dan kelemahan pendapat yang lain. Tampak jelas ya, kebenaran atau rojihnya salah satu pendapat dan lemahnya pendapat yang lainnya. Maka ketika seperti ini, wajib untuk meninggalkan pendapat yang lemah tadi dan mengikuti pendapat yang rojih. Mengikuti pendapat yang rojih. Makanya kata Syaikh Shalal Fauzan, Alhamdulillah, wajib bagi seorang Hanafi misalnya, ketika yang rojih itu adalah pendapatnya Imam Malik, untuk mengikuti madzhabnya Imam Malik ketika ini. Wajib sebaliknya pula. Wajib pula bagi orang yang memiliki madzhab Hambali misalnya, ketika melihat yang rojih itu adalah dari sisi madzhabnya Syafi'i, maka dia wajib untuk mengikuti pendapat dari madzhab Syafi'i itu tadi. Demikian pula sebaliknya. Demikian pula sebaliknya. Makanya para a'immah, al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, al-Imam Syafi'i, al-Imam Ahmad rahimahumullahu ajma'in, mereka sepakat secara makna mengatakan, "Idza shahhal hadits fa huwa madzhabi." Kalau hadis itu sahih, maka dia adalah madzhabku. Yakni yang dimaksud, ketika ada pendapat imam tersebut menyelisih hadis yang sahih, dan ternyata pendapat dia itu berdasarkan hadis yang dhaif misalnya, maka wajib untuk meninggalkan pendapat imam tersebut mengikuti hadis yang sahih. Sampai Al-Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu melihat pendapatku bertentangan dengan hadis yang sahih, fakhud biqauli Rasulillah wadribu qauli urdha al-ha'id. Urdha al-ha'id. Fakhudu bihadithi Rasulillah wadribu biqauli urdha al-ha'id. Kalau kamu melihat pendapatku bertentangan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lempar saja pendapatku itu ke tembok. Lempar saja pendapatku itu ke tembok. Demikian kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kita tidak diperintah untuk bertamadzhub menjadi seorang madhhabiyyun atau madhhabiyyan, yakni fanatikus madhhab. Orang itu kalau dia sudah menganut satu mazhab, dia tidak boleh keluar dari mazhab itu. Ini ada ucapan-ucapan seperti itu. Pertama itu. Ya, padahal yang namanya kebenaran itu terkadang ada di mazhab yang lainnya. Yang namanya kebenaran ada di mazhab yang lainnya. Fanatik kepada mazhab itu sampai-sampai ya, menjadikan perselisihan demikian gencar, sampai-sampai ada satu mazhab melarang pengikutnya untuk menikah dengan mazhab yang lain. Ada satu mazhab itu sampai melarang pengikutnya untuk menikah dengan mazhab yang lainnya. Kalau si wanitanya dari mazhab kita, kalau si wanita ini dari mazhab kita, dan si lelaki itu dari mazhab fulan, maka tidak boleh menikah. Muftinya ditanya lagi, bagaimana kalau terbalik, Syekh? Yang laki-laki itu dari mazhab kita, yang perempuan dari mazhab fulan itu tadi. Bagaimana kalau dibalik? Yang laki-laki dari mazhab kita, perempuannya di mazhab fulan. Kata syekhnya itu tadi, kalau seperti itu boleh. Kita dudukkan mereka seperti kedudukan wanita ahlul kitab. Wah, subhanallah. Fanatik mazhab sampai seperti itu. Yang itu mungkin tidak kita dapati di negeri kita, alhamdulillah. Itu kemungkinan yang pertama. Yakni maksud yang tertinggi adalah ketika kita belajar pendapat-pendapat dalam fikih misalnya, maka kita mencari mana yang sesuai dengan dalil, mana yang sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan yang kedua dalam perbedaan fikih ini tadi, lam yatarajjah ahaduhuma 'alal akhar, kata Syaikh Shalal Fauzan, hafizallah, tidak tampak kerojihan yang satu dibanding yang lainnya. Jadi dua-duanya sama-sama memegang dalil, dua-duanya sama tampak kuat begitu. Maka yang seperti ini tidak boleh saling mengingkari. Tidak boleh saling mengingkari. Yang satu membawakan hadis yang sahih pemahamannya begini. Yang satu membawakan hadis yang sahih pula pemahamannya seperti ini. Ya, sama-sama kuat. Maka yang seperti ini yang disebutkan oleh mereka la inkara fi masailil fikhi. Tidak ada pengingkaran dalam masalah fikih. Kapan? Ketika terlihat sama-sama kuat. Satu faedah. Ketika kita berada di satu negeri, disebutkan oleh beliau. Ketika kita berada di satu daerah, yang di situ mereka berpegangan dengan salah satu pendapat. Dengan salah satu pendapat. Padahal kita ini punya pendapat yang lain. Kita punya pendapat lain. Dan dua-duanya tidak tampak saatnya sama-sama kuat itu tadi. Maka yang baik adalah kita mengikuti madhab daerah tersebut. Semisal, Al-Imam Syafi'i punya pendapat. Kalau kita sholat dalam kondisi tasyahudnya hanya satu, sholat dua rakaat misalnya, maka kita duduknya apa? Duduknya tawarruk. Ini madhabnya Imam Syafi'i, tawarruk dimasukkan. Al-Imam Muhammad punya pendapat. Kalau yang seperti itu, tasyahudnya satu, dua rakaat, maka duduknya duduk iftiras. Didudukin. Dua-duanya punya dalil, dua-duanya memegang hadis yang sahih. Dan terkadang tidak tampak mana yang rajih antara satu dengan yang lainnya. Maka kalaupun antum bermadhab dengan madhabnya Al-Imam Ahmad, ya, tapi antum berada di satu negeri yang di situ, ya, mereka kalau melihat orang duduk, ya, tasyahud terakhir kok tidak tawarruk, dianggap sesat misalnya. Maka yang seperti ini, yang baik adalah antum ikut madhabnya daerah tersebut. Ikut madhabnya daerah tersebut, tawarruk. Demikian pula, masalah yang sebenarnya dikatakan oleh para ulama itu masalah khilaf yang ringan. Mengeraskan bacaan basmalah di dalam Al-Fatihah. Ini sering ini. Bahkan ada satu kasus, ya, sampai orang yang tinggal di sekitar situ ada yang setelah sholat salam dia ke belakang keserambi sholat diulang. Gara-gara imamnya tidak baca basmalah dengan keras. Tapi ada seperti itu. Maka yang seperti ini, ya, kalau antum tahu misalnya antum dijadikan imam, ya, kan tampak nyunah begitu, monggo biasanya gitu. Silakan dengan imamnya. Ada tahu ini biasanya orang-orang yang penampilannya seperti ini basmalahnya keras. Ya. Maka antum juga termasuk yang baik ketika mengimami mengeraskan bacaan basmalah. Karena itu khilaf yang ringan. Khilaf yang ringan yang saya ingat disebutkan khilaf yang ringan oleh Syaikh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi itu masalah khilaf, ya, yang semoga menjadi pengetahuan bagi kita sehingga kita bisa bersikap dengan benar. Kita bisa bersikap dengan benar. Kalau kita dicela manusia karena kita menyelisih mereka dalam masalah akidah, kita akidahnya tauhid, mereka akidahnya akidah syirik, akidah jahiliyah, kita selisih. Kalau mereka mencela kita, maka itu tidak ada toleransi. Kita tetap tidak mau ikut. Tapi kalau itu masalah khilaf fikih, ya, yang seperti tadi, ya, tidak tampak mana yang rajih, sama-sama kuat, maka termasuk perkara yang bagus kalau kita mengikuti madhab orang-orang di daerah tersebut. Ya. Wallahu a'lamu shawab. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu